pada tanggal 26 Desember sebelum jelasah bersabda, sebelum jelasah di dimulai akan dilaksanakan beberapa pernikahan. Beliau bersabda, yang biasa kita lakukan adalah pernikahan dilakukan setelah jelasah. Namun dalam pernikahan ini ada kekhususan. Pertama adalah putri saya sendiri menikah pada saat ini, Amatul Matin, dengan Sayyid Mir Mahmud Ahmad Sahib, putra Mir Muhammad Ishaq. Yang kedua adalah putri dari Chaudhry Zafrullah Khan Sahib. Dan yang ketiga adalah Amatul Wahid Begum dengan Mirza Khursyid Ahmad Sahib. Mirza Khursyid Ahmad Sahib seorang wakaf zindagi. Dan beliau tengah menuntut ilmu dan insya Allah telah akan mewakafkan diri. Hazrat Muslim Ma'ud membacakan doa pernikahan lalu bersabda, semoga Allah Ta'ala memberkati semua pernikahan ini dan secara duniawi insya Allah Ta'ala semoga kekuatan jemaat di masa yang akan datang dengan perantaraan pernikahan-pernikahan ini. Beliau dianugerahi 6 putra-putri yang mana 4 diantaranya adalah wakaf di negeri, 2 dokter di Fazil Umar Hospital, yang satu dokter PhD di Najara Ta'lim, dan yang satu lagi seorang pengacara di kantor hukum Jemaat Ahmadiyah di Rabuah. Pengkhidmatan beliau di Lajnah lebih kurang 29 tahun sebagai Sekretaris Sanatwati Jarat dan Naib Sadr. Sebagai Naib Sekretaris Sanatwati Jarat, beliau berkhidmat dengan sangat baik. Beliau memiliki kecenderungan yang sangat baik. Dan beliau bekerja sendiri dalam menjahit. Dan di dalam acara-acara lain juga, beliau itu menjadi sarana penghasilan bagi Lajnah sendiri. Bagaimana beliau itaat kepada atasan terlepas dari apa hubungan kekerabatan dengan atasan tersebut dan bagaimana perbedaan umur. Istri saya sendiri mengatakan ketika beliau menjabat sebagai Sadr Lajnah, maka beliau sebagai Naib Sadr bekerja dengan sangat baik. Dan beliau selalu bekerja dengan sangat baik dan penuh kerendahan hati dan dengan penuh keitaatan. Dan apapun tanggungjawab yang diberikan kepada beliau, beliau lakukan dengan sangat baik dan dengan suka hati. Suami beliau, Mirza Khursyid Ahmad Sahib, menuturkan bahwa sebagai istri wakaf zindagi, beliau telah melaksanakan tanggung jawab dengan sangat baik. Beliau tidak pernah menuntut apa-apa kepada saya. Beliau memberikan tarbiyat yang sangat baik kepada anak-anak. Dan ini merupakan buah dari tarbiyat beliau dengan karunia Allah Ta'ala. Di antara 6 putra beliau, 4 adalah sebagai wakaf zindagi. Lalu seiring dengan selain itu juga ada pembantu di rumah. Dan anak-anak pembantu juga diurus dengan baik. Mengajarkan Quran Karim kepada anak-anak mereka. Dan masih banyak anak-anak yang diajarkan cara membaca Al-Quran oleh beliau, lalu dengan terjemahnya. Beliau menuturkan, ketika beliau menuntut ilmu di college, beliau melihat di dalam mimpi, Mia Abdurrahman Sahib adalah paman beliau, orang Malayar Kotle. Dengan beliau mengirimkan sebuah emas yang sangat cantik kepada seorang perempuan, lalu mengatakan 65-82. 65-82. Beliau mengatakan 65 dan 82. Lalu beliau menanyakan, apa maksudnya itu 65-82? Berkenaan dengan hal itu, saya baru faham ketika